Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, teman karibnya, namanya khalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang di antara kamu memperhatikan, mencermati dengan siapa dia bersahabat karib. Ini menegaskan yang pertama, Islam menganjurkan kita untuk selektif dalam mencari sahabat dan teman. Tidak semua orang kamu jadikan sebagai sahabat karib. Ada seleksi, ada kriteria yang wajib dipenuhi untuk dia bisa sebagai sahabat karib kita atau sebagai sahabat karib putra-putri kita. Yang kedua, yang gak kalah penting adalah persahabatan dan pertemanan itu mempertaruhkan agama kita. Pertaruhannya agama kita. Ar-rajulu ala dini khalilih. Ketika persahabatannya benar, pertemanannya benar, dengan orang-orang yang benar, maka agamanya akan bagus, agamanya akan selamat, terbimbing, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kalau ternyata salah persahabatan, salah pertemanan, maka yang pertama kali hancur bukan fisik, tetapi agama, akidah, keimanan, manhaj, akhlak, adab, etika, dan yang terkait dengan perkara agama kita. Sehingga beliau memerintahkan kita sebagai kaum muslimin untuk selektif di dalam persahabatan. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Hendaklah kamu melihat, mencermati dengan siapa dia bersahabat karib. Disebutkan dalam hadis yang lain, dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisi salih wal jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir." Dalam hadis ini beliau memberikan perumpamaan, permisalan tentang teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jelek. Jalis, teman duduk. Tempat sharing, bercengkrama, menggambarkan dia teman dekat, seorang teman, seorang sahabat. Beliau mengumpamakan teman yang baik itu seperti hamirul misk, orang yang membawa minyak wangi misik. Misik ini minyak wangi yang tergolong sangat harum aromanya. Minyak wangi yang paling disukai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang asli mahal. Teman yang soleh diumpamakan seperti pembawa minyak wangi misik. Dan teman yang jelek diumpamakan seperti nafikhul kir, seorang pandai besi yang meniup-niup api. Belum menjelaskan setelah itu. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Kalau pembawa misik, bisa jadi dia akan memberi kamu minyak wangi tadi, atau engkau membeli daripadanya misik itu, atau minimalnya engkau mendapati, mencium aroma yang wangi, aroma yang harum daripadanya. Wa nafikhul kir imma ayyahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha atau muntina. Adapun pandai besi yang meniup-niup api, bisa jadi akan membakar pakaianmu, atau paling tidak kamu mendapati, mencium daripadanya aroma yang bau, aroma yang busuk, bau yang tidak harum, bau yang tidak enak. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, inda Abi Dawud dan dia sahih, dengan lafaz wa mathal jaris salih kamathali sahibil miski illam yusibka minhu syai'un asabaka min rihihi. Perumpamaan teman yang soleh, sahabat yang baik, sahabat yang soleh, seperti orang yang memiliki misik, penjual minyak wangi misik. Kalau kamu tidak mendapati sesuatu dari misik tadi, paling tidak engkau mendapati aroma harum daripadanya. Wa mathalu jalisi su' kamathali sahibil kir illam yusibka min sawadihi asabaka min tuhani. Sementara perumpamaan teman yang jelek seperti orang pandai besi yang meniup-niup api, kalau tidak terkena hitamnya api, paling tidak kamu terkena asapnya. Kalau enggak cemong-cemong hitam-hitam gitu ya, kena asapnya dan baunya tidak enak. Hadis ini kalau kita nasakumullah, isinya berita tentang permisalan, namun mengandung makna perintah dan himbauan. Ada anjuran, ada kecaman, ada perintah, ada larangan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, wa fihi fadilatu mujalasati salihina wa ahlil khairi wal muru'ati wa makarimil akhlaqi wal wara'i wal ilmi wal adabi. Ini perintahnya, himbauannya. Pada hadis itu ada fadilah menjelaskan tentang keutamaan bermajlis, berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang punya muru'ah, punya harga diri, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang memiliki sikap wara', ahlul ilmi yang memiliki ilmu, dan yang punya etika, yang punya adab. Sekaligus menjelaskan kriteria sahabatmu, kriteria teman yang bisa kamu jadikan sebagai sahabat karib. Soleh, baik, punya harga diri, punya muru'ah, akhlaknya bagus, bersikap wara', memiliki ilmu dan punya etika. Fadilah berteman dengan mereka-mereka ini. Wannahyu an mujalasati ahli syarri wa ahli bid'i wa man yaghtabun nasa aw yakthuru fujuruhu wa batalatuhu wa nahwu dzalik min anwa'il madzmumah. Di kecamannya, ini larangannya. Hadis itu juga menjelaskan tentang larangan bermajlis, berteman, bersahabat dengan orang-orang jahat, orang-orang jelek, ahlul bid'ah, atau orang yang suka menghibai, menggunjing orang lain, atau yang fajir, orang yang banyak tindakan kejinya, atau ahlul batil yang banyak kebatilannya, atau semacam itu, dari tipe-tipe akhlak yang tercela. Jangan bersahabat dengan mereka. Hadisnya lafaz berita, namun maknanya mengandung perintah, himbauan, sekaligus larangan. Ketika digandengkan dua-duanya, itu artinya satu pilihannya. Harus bersahabat dengan orang baik saja, tidak boleh sama yang lain. Kalau semata-mata bertemanlah kamu dengan orang baik, tidak ada larangan berteman dengan orang jelek. Anda punya kebebasan bersahabat dengan orang baik, yang jelek juga bisa. Tapi ketika dikatakan bersahabat dengan orang baik, jangan sama orang jelek, berarti satu pilihannya. Teman kita, sahabat kita harus orang-orang saleh yang bertakwa di atas sunnah, yang punya ilmu, yang punya akhlak, yang punya etika, yang punya wara', yang punya muru'ah harga diri. Itu pula yang harus dijadikan sebagai patokan untuk pertemanan putra-putri kita. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmidzi wa ghairihi, dan dia juga sahih, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Ini menggunakan uslub yang berbeda. Uslub ini pembatasan dan penekanan. La tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat. Jangan bersahabat, berteman dengan siapapun. Illa mu'mina. Kecuali dengan orang yang beriman. Itu pembatasan. Harus berteman dengan orang-orang yang mukmin, yang akidahnya bagus, keimanannya bagus, tauhidnya murni. Orang yang berilmu, yang beramal saleh, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah. Itu perangai-perangai keimanan. Simpelnya mukmin. Enggak ada pilihan yang lain. Dikarenakan ada larangan dan ada pembatasan. Jangan bersahabat. Itu larangan. Berarti umum. Dengan siapapun. Jangan berteman dengan siapapun. Jangan bersahabat dengan siapapun. Illa kecuali. Pembatasan. Illa mukmina. Melainkan yang beriman saja. Sosok mukmin saja. Dan jangan memakan makanan kamu. Melainkan orang yang bertakwa. Ini berkaitan dengan masalah mengundang orang ke rumah atau mengajak orang makan di rumah. Yang kamu undang adalah orang-orang yang bertakwa. Entah dia orang kaya, apalagi dia orang yang miskin, kamu undang ke rumah, datang ke rumah kamu, kamu ajak makan di rumah kamu, yang memakan makanan kamu, suguhan-suguhan yang kamu berikan adalah orang yang bertakwa. Ini menggambarkan persahabatan kamu dengan yang bertakwa. Interaksi kamu dengan yang bertakwa. Orang yang masuk ke rumah kamu, orang yang bertakwa. Yang nanti berkenalan dengan anak-anak kamu, orang yang bertakwa. Kalau dia bersama dengan keluarganya, keluarganya kamu juga berinteraksi dengan keluarga, orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Itu menegaskan tentang pentingnya persahabatan dengan kaum muttaqin, kaum salihin. Barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan di dunia ini. Di dunia ini diperintahkan untuk berteman dan bersahabat dengan orang-orang baik. Dijelaskan tentang barakallahu fikum efek positifnya. Jadi belum singgung ya. Positifnya, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, yang baik, akan membuahkan kebaikan-kebaikan. Bisa jadi dia akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya, atau kita membeli daripada dia kebaikan-kebaikannya. Minimal kita mencium aroma yang harum daripadanya. Bisa jadi dia merubah kita, bitaufiqillah. Atau kita berubah melalui dia, bitaufiqillah. Minimalnya kita mendapati dari mereka hal-hal yang indah, ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang baik, yang bagus, yang beretika, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, panutan dan teladan yang baik. Mendapatkan efek yang baik. Kalau bersahabat dengan orang-orang yang jelek, akan membakar baju kita, minimalnya mencium aroma yang busuk. Maknanya, kalau bersahabat dengan orang yang jelek, maka besar kemungkinan kita akan rusak sebagaimana mereka, jelek sebagaimana mereka, kita akan berubah sebagaimana mereka, orang-orang yang jelek tadi. Kita tidak bisa merubah mereka, mereka yang merubah kita menjadi jelek. Semuanya biqadarillah. Minimalnya kita mendapat dari mereka kata-kata yang kasar, kata-kata yang gak beretika, tingkah laku yang gak beradab, perbuatan yang gak beretika, hal-hal yang buruk, contoh-contoh yang tidak baik. Itu efek negatifnya. Intinya adalah mempertaruhkan akidah kita, keimanan kita, agama kita, prinsip kita, akhlak kita. Kalau salah persahabatan, yang pertama kali dibinasakan, dihancurkan, dirubah poin-poin tadi, sebelum mungkin fisiknya kita. Juga ikhwan fillah azakumullah, pertemanan ini berlanjut sampai yaumul qiyamah nanti. Ini yang harus lebih kita perhatikan. Ternyata persahabatan di dunia ini ada kelanjutan di yaumul qiyamah nanti. Itu artinya pertemanan dan persahabatan menentukan masa depan kita di yaumul qiyamah nanti, termasuk orang-orang yang berbahagia, ahlus sa'adah bil jannah, ataukah termasuk ahlus syaqawah yang menderita dengan neraka. Na'udzubillah. Ada sebuah ayat di Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang masalah ini. Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang bersahabat karib, berteman karib, pada hari itu di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Ibnu Katsir dalam tafsir menjelaskan, kata beliau rahimahullah, maknanya adalah ai kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yawmal qiyamati adawa illa ma kana lillahi ta'ala fa innahu da'imun bidawamih. Maknanya semua persahabatan, semua pertemanan ketika niatnya li ghairillah, bukan karena Allah, maka persahabatan itu nanti di yaumul qiyamah akan berbalik menjadi permusuhan di antara orang-orangnya. Kecuali persahabatan yang lillahi ta'ala, maka dia akan continue, akan terus-menerus ada dengan sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ibnu Jauzi rahimahullah juga menerangkan dalam tafsir Zadul Basir, Beliau mengatakan li'annal khullata idza kanat fil kufri wal ma'siyati sa'at adawatan yaumal qiyamah. Persahabatan, pertemanan karib ketika dalam kekufuran dan kemaksiatan, maka akan berubah menjadi permusuhan di yaumul qiyamah nanti. Dan di yaumul qiyamah hanya punya dua tempat. Hanya ada dua tempat. Imma jannah wa imma nar. Ayat ini ya, menjelaskan. Kalau persahabatan selamat di dunia, persahabatan yang salah, persahabatan yang keliru, persahabatan dalam kekufuran, dalam kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran, dosa, jelek, sayyid. Di dunia ini, efeknya jelas. Merusak akidah, merusak keimanan, merusak tauhid, merusak manhaj, merusak prinsip, merusak kesolehan, ketakwaan, merusak akhlak, merusak adab pelakunya. Bisa jadi mereka kompak dalam kemungkaran tadi. Tapi ingat, di yaumul qiyamah nanti ada dua hukuman. Hukuman yang pertama, di hari kiamat nanti saling bermusuhan. Tidak ada lagi persahabatan, pertemanan, kekompakan, kebersamaan yang ada pada mereka layak di dunia ini. Tidak ada lagi sudah. Begitu masuk yaumul qiyamah, saling bermusuhan. Aduh. Yang ini mengecam yang ini mengecam yang itu, musuh yang ini, musuh yang itu. Permusuhan yang terjadi di yaumul qiyamah nanti itu bentuk nadamah, bentuk penyesalan mendalam pada mereka. Sebelum nantinya dihukum dengan hukuman yang kedua, hukuman yang sesungguhnya, hukuman nerakanya Allah Jalla wa'ala. Tergantung kadar kemungkarannya. Mungkin abadi. Kalau kufur, kalau syirik. Mungkin tergantung dosanya ketika hal-hal yang mengandung unsur dosa dan kemaksiatan. Intinya neraka tempat. Dikecualikan yang bertakwa. Persahabatan kaum muttaqin di dunia ini bersahabat dengan orang saleh yang bertakwa, yang di atas sunnah, yang baik-baik tadi. Di dunia ini efek positifnya luar biasa. Terjaga akidah kita, keimanan kita, manhaj kita, prinsip kita, ketaatan kita, akhlak kita, adab kita. Saling bantu-membantu untuk mengejar kebaikan. Di yaumul qiyamah nanti semakin erat persahabatannya. Tidak ada permusuhan. Dan tempatnya di surganya Allah Jalla wa'ala. Sehingga persahabatannya berlanjut. Di dunia ala khair, di dunia bagus persahabatannya, dampak kebaikannya begitu nampak mereka rasakan langsung. Di yaumul qiyamah nanti berlanjut di surganya Allah Jalla wa'ala. Saling menziarahi di surga nanti. Fulan dengan si fulan sama-sama ahlul jannah, saling ziarah di surga nanti. Itu ada keterangan panjang di kalangan para ulama. Bahkan disebutkan dalam ayat, ketika dalam ziarahnya itu membicarakan tentang masa lalu di dunia ini. Yang dibicarakan di antaranya adalah teman kita yang ini mana, kok tidak kelihatan. Teman yang ini mana, kok tidak kelihatan. Dikarenakan dulu sama-sama teman, sama-sama sahabat. Mana fulan, mana alan. Kau tidak nampak di sini, kau tidak bersama dengan kita di Al-Jannah ini. Ditengok, ternyata dikerak neraka paling dalam. Na'udzubillahi, na'udzubillahi, barakallahu. Berlanjut. Kalau baik, semakin baik. Kalau jelek, semakin menyesal. Dan tempatnya diancam dengan nerakanya Allah Jalla wa'ala. Wallahul musta'an. Nah, ikhwan. Dari sinilah sekali lagi bab pertemanan, persahabatan dalam pandangan Islam hal yang harus diperhatikan, hal urgen yang harus diperhatikan. Jangan sampai salah persahabatan dan pertemanan masing-masing kita. Yang tidak kalah penting adalah sebagai orang tua, sebagai para awliyaul awlad, para wali-wali bagi orang yang dia sebagai wali untuknya, juga harus memperhatikan tentang putra-putrinya. Dengan siapa anak kamu bersahabat, dengan siapa dia berteman. Baik anak yang laki-laki, apalagi anak perempuan, anak putri, kamu cek. Harus kamu perhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat. Ketika anakmu keluar, kemana dia keluar, dengan siapa dia keluar, ngapain dia keluar, apa aja yang dikerjakan selama di luar. Harus diperhatikan. Ini langsung berkaitan dengan akidah mereka, prinsip mereka, keimanan mereka, akidah manhajiah mereka, ubudiah mereka, akhlakiah mereka, agama mereka. Dan nanti di yaumul qiyamah terkait dengan masa depan mereka. Harus ada perhatian. Terkait dengan anak-anak, tanggung jawab besar orang tua. Jangan sampai orang tua menyesal, menangis, meratap ketika mendapati ternyata anaknya terlalu jauh dalam persahabatannya, terlalu jauh dalam pertemanannya. Dikira baik-baik saja, ternyata dia terlalu jauh dalam perkara syahwat, al-ma'asi, wadzunub, terlalu jauh terkait dengan syahwatnya, dosanya, kemungkarannya. Baru ketahuan semua telah terjadi, yang ada hanya tangis dan ratapan. Kenapa kamu nak? Kenapa kamu le? Kenapa kamu nak? Kenapa kamu jadi begini? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Yang ada hanya penyesalan. Aina anta ya fulan? Kamu di mana kemarin wahai fulan? Ada di mana posisi kamu wahai fulan? Mana perhatian kamu dengan putra-putrimu? Mana perhatian kamu dengan persahabatan anak-anak kamu? Semua telah terjadi, nasi jadi bubur kosong. Kalau bubur itu enak, gitu ya. Nasi jadi bubur, dikasih santan, kelapa, wah gurih. Ngeten nggih? Hah? Atau dikasih gula merah, enak manis. Tapi kalau bubur kosong, enggak ada yang mau. Kalau sudah kejadian, baru ada penyesalan. Barakallahu fikum. Sehingga poin-poin tadi, satu untuk kita pribadi, yang kedua untuk anak-anak kita, putra-putri kita. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, azakumullah. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan ya khana fitina azakumullah di dalam mencari teman, mencari sahabat. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan, tidak hanya untuk masing-masing kita, pribadi-pribadi kita, tapi juga jangan lupa terkait dengan anak-anak kita, putra-putri kita. Ini lebih ditekankan lagi, terutama di zaman sekarang, azakumullah, zaman-zaman serba canggih, semuanya serba, serba canggih, zaman-zaman dunia maya, ini lebih harus diperhatikan lagi, tekankan lagi terkait dengan masalah persahabatan. Persahabatan dunia maya lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Ada sejumlah kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Kriteria orang yang layak dijadikan sebagai teman karib kita, sahabat karib kita. Ini pula yang harus kita terapkan pada persahabatan putra-putri kita. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin, juga disebutkan oleh Al-Mawardi rahimahullah dalam bukunya Adbud Dunya Waddin, dan juga oleh para ulama yang lain. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah ayyakuna aqila. Dia ini sosok yang akil, yang berakal. Al-aqil dijelaskan man adrakal umura ala wajhiha. Seseorang bisa memahami, bisa menilai sesuatu dengan tepat. Ada akil. Au fahima idza buyyina lahu. Atau dia belum paham tapi langsung paham ketika diberi penjelasan. Ada akil. Orang yang akil, orang yang dewasa. Orang yang akil, orang yang bijak. Orang yang akil, dia akan berpikir panjang sebelum berucap, sebelum bertindak. Ada akil. Jamaknya uqala, para uqala, orang-orang yang memiliki akal. Sehingga semuanya diperhitungkan, semuanya dengan perhitungannya matang, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, segala sesuatunya, sehingga ucapan-ucapan dia berbobot, baik tingkah lakunya bermartabat. Ada akil. Ini rasul mal, modal utama dalam persahabatan. Tayyib, ammal akil fadhalika likaunil akli rasul mal. Adapun teman kita harus akil, orang yang berakal, dikarenakan akal itu modal utama kita dalam persahabatan. Fala khaira fi suhbatil ahmaq. Tidak ada kebaikan sedikit pun berteman dengan orang-orang ahmaq. Ahmaq itu lawannya akil. Ahmaq itu bisa jadi ikhwan akalnya enggak jangkep. Enggak jangkep. Tetapi enggak mesti demikian. Terkadang orangnya waras, tetapi tindakan-tindakannya, perilakunya, ucapan-ucapannya, tutur katanya tidak menggambarkan dia orang yang berakal. Ceplas-ceplos, gak dipikir apa yang diucapkan, gak diperhitungkan apa yang dia kerjakan, gerasa-gerusu, responsif, gampang merespon. Tapi bukan dengan perkara kebaikan. Kalau dibahasakan taish, khifah, tasarrul, al-ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa, dibahasakan gerasa-gerusu, tanpa perhitungan, tanpa pemikiran, tanpa cross-check, tanpa tathabut, tanpa tabayun, asal berbicara, asal bertindak, asal berbuat, dan memikirkan tentang masalah muru'ah harga dirinya. Ada ahmak. Jangan bersahabat dengan para ahmak. Jangan sampai putra-putri kita bersahabat dengan tipe seperti ini. Digambarkan oleh Ibn Hibban rahimahullah dalam bukunya Radul Uqala, kal hayyati samma. Ini kayak ular yang berbisa. La yujadu indaha illa sum wal ladagh. Enggak didapati dari orang ahmak ini melainkan sengatan dan racun. Barakafikum. Ucapan-ucapan dia akan membahayakan antum. Banyak hal yang membuat antum rugi. Tingkah lakunya, tindak tanduknya, bikin kamu tuh resah. Bikin kamu gak tenang. Seringkali membahayakan antum, merepotkan antum. Sehingga antum yang capek, antum yang repot, antum yang pusing, antum yang ribet. Gara-gara sahib yang ahmak ada. Tergambar insya Allah ya. Misal dalam sebuah perkara, jalannya udah bagus, target A, agenda A, ini semuanya A. Sudah. Ketika ada satu orang saja yang ahmak, sahib yang ahmak, mengacaukan semua. Tiba-tiba ngomong bla bla bla bla, bli bli bli bli, blu blu blu blu. Sudah diatur, sudah di briefing, sudah dibeginikan supaya ini. Ngomong kayak gitu lagi dianya. Hancur semuanya agenda yang ada ini. Hancur semuanya rencana yang ada ini. Tergambar insya Allah ya. Jangan pas saya contohkan langsung di lapangan. Kasih gambarnya umum saja ya. Mengerjakan tindakan-tindakan yang kenapa ini orang gitu. Sehingga semuanya repot. Semua dibikin ribet. Semua dibikin kacau. Ahmad, karena akalnya gak ada. Orang bodoh, tindakan-tindakan bodoh, ucapan-ucapannya bodoh, gak ada perhitungan, asal ngomong, asal ceplos-ceplos, asal bertindak, gak ada pertimbangan sama sekali. Enak aja dia, blang-blang-blang gitu. Yang ribet, sahib-sahibnya yang lainnya. Yang ini, Ahsan dilempar dari lingkaran persahabatan. Jangan bersahabat dengan orang kawahan. Jangan mengatakan, dia jangan-jangan gini Ustaz. Oh enggak, dia enggak begini, orang sehat. Oh jangan-jangan idiot, oh dia enggak idiot. Dia orangnya waras. Cuman ahmak. Dia katakan, la khaira fi suhbatil ahmak. Kamu atau anak-anak kamu bersahabat dengan orang yang uqala, akil, yang dewasa, yang pikirannya jauh ke depan, penuh perhitungan, dan segala macam ada akhir. Jangan bersahabat dengan ahmak. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ayyakuna dha khuluqin hasan. Ini harus. Dia adalah orang yang memiliki akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, beretika, punya sopan santun, punya tata krama, akhlak yang mulia, akhlak yang dibimbing dalam Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ini juga demikian hal yang sangat urgent. Dalam pandangan agama tidak mungkin cari yang lain. Jangan bersahabat dengan sayyul khuluq, orang yang buruk akhlak, tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya tata krama. Kamu akan menderita dengan tipe seperti ini. Orang yang jelek akhlaknya bisa jadi dengan teganya, tidak punya hati, tidak punya perasaan. Kamu akan dilecehkan, kamu akan dihinakan, kamu akan dijatuhkan oleh dia. Kenapa orang buruk akhlak? Padahal sahib, karib, teman dekat. Tapi karena antum berteman dengan orang yang jelek akhlaknya, dalam banyak kesempatan mungkin justru teman kamu ini yang menikam kamu dari belakang. Menjatuhkan kehormatanmu, melecehkan kamu, menghinakan kamu, merendahkan kamu, menjerumuskan kamu, menghancurkan kamu, nama baik kamu. Kenapa? Sayyul khuluq. Sehingga harus bersahabat dengan yang hasanul khuluq, akhlak yang mulia. Dan itu kunci dalam persahabatan. Etika harus punya, tata krama harus punya, sopan santun harus punya, dan akhlaknya akhlak Islam yang mulia. Barakallahu fikum. Ibnu Hibban rahimahullah menjelaskan, kitab beliau sangat bagus dalam bab ini, namanya Rawdatul Uqala, Sangat bagus sekali bisa mengkajinya. Sebagian ustaz kita mengkaji buku ini di ma'had-ma'hadnya. Sangat bagus. Kata Ibnu Hibban rahimahullah menjelaskan, al-aqil la yu'akhi illa dha fadlin fir ra'yi wad-dini wal-ilmi wal-akhlaqil hasanah. Dha aqlin nasya' ma'as-salihin. Orang yang cerdas, orang yang akil tidak akan bersahabat karib, berteman dekat kecuali dengan orang-orang mulia yang dhu fadl. Mulia cara pandangnya, ra'yunya, mulia dengan agamanya, dengan ilmunya, dengan akhlaknya yang baik. Orang yang punya akal dan dia tumbuh kembang bersama dengan orang-orang soleh. Pilih. Harus kamu pilih sahabat itu. Fallahul musta'an. Ini ucapannya beliau. Ibnu Hazm rahimahullah juga menjelaskan, man talabal fadaila lam yusayir illa ahlah walam yurafiq fi tilka tariqi illa akrama sadiqin min ahlil muwasati wal birri was sidqi wa husnul ishrati was sabri wal wafai wal amanati wal hilmi wa safa'id dhamiri wa sihhatil mawaddah. Detail rincian akhlak mulia yang harus ada pada sahabat kita dan teman-teman anak kita. Beliau mengatakan, siapa saja yang mencari fadilah, yang mencari keutamaan-keutamaan, tidak akan bersahabat, tidak akan sejalan, tidak akan berjalan, melainkan dengan ahlinya, dengan orang-orang yang punya fadilah. Tidak akan berteman, tidak akan mencari teman untuk menempuh jalan ini, kecuali akramu shodiqin, teman yang paling mulia. Ini kalau Anda kepingin fadilah, kepingin kemuliaan, kepingin kehormatan, kepingin kebaikan-kebaikan. Anda harus berjalan, bersahabat, berteman dengan yang punya fadilah. Shodiqnya akrama shodiq, teman yang paling baik, yang paling mulia, yang paling terhormat. Siapa itu? Ahlul muwasah. Ini rincian akhlak mulia yang harus ada pada kita dan teman-teman kita dan teman-teman anak-anak kita. Dia adalah orang yang ahlul muwasah. Peka dengan sesamanya. Punya jiwa sosial sangat tinggi. Selalu menyantuni dan membantu sekitarnya, sesamanya, terutama sahabatnya. Suka dan duka bersama dengan temannya, sahabatnya dia. Ketika temannya bunga, senang, ikut dia senang. Ketika temannya berduka cita, dia akan berduka bersama dengan dia dan akan membantu dia sekuat tenaganya mengentaskan dia dari dukanya. Itu namanya ilmu wasa. Walbir, orang yang gemar mengerjakan amal kebajikan-kebajikan. Wasidqi, orang yang jujur. Orang yang bagus muamalahnya, bagus interaksinya. Orang yang penyabar. Orang yang menepati janji, orang yang amanah, orang yang hilm. Hilm itu orang yang bisa sabar, mengontrol emosi, bisa mengendalikan amarah, bisa memaafkan orang lain yang menzalimi dia, dan dia bisa bersabar menghadapi gangguan-gangguan orang lain. Padahal dia mampu untuk membalas. Ini penting, padahal dia mampu untuk membalas. Itu namanya hilmun. Hilm itu melebihi sabar. Orangnya santun, orangnya baik, masya Allah, diganggu, disakiti, dia bisa ngontrol emosi, ngontrol marahnya. Orang yang mendzalimi dia minta maaf, gampang memaafkan dia. Padahal dia sanggup untuk membalas semua tadi. Tapi gak dia balas, ada hilm. Ini akhlak mulia yang harus ada buat teman-teman kita. Wasafayul dhamir, orangnya bersih hatinya. Tidak ada rasa kedengkian, dendam, permusuhan kepada orang lain. bersih hatinya dan sahih rasa cintanya, rasa mawadahnya kepada teman-teman dia. Tulus dalam persahabatan. Anda cari orang seperti ini. Anak-anak kita semuanya dicarikan teman-teman yang seperti ini. Inilah teman-teman yang nanti akan membawa kita, mengarahkan kita, membimbing kita kepada hal yang serupa. Kita akan diajari kejujuran, kita akan diajari kebaikan, akan diajari kesabaran, akan diajari akhlak mulia, akan diajari menjadi sosok yang peduli dengan sesama, punya jiwa yang sangat tinggi, suka dan duka dalam persahabatan, tulus dalam persahabatan, penyabar, gak ada dendam, ila akhiri. Kita akan diajari seperti ini. Dikarenakan yang kita cari teman-teman seperti ini. Anak-anak kita juga sama. Akan diajari oleh teman-teman dia seperti itu, hal-hal positif yang disebutkan di atas. Harus pilah dan pilih sahabat. Pastikan dia adalah orang yang bagus akhlaknya. Barakallahu fikum. Ini akan membawa kebaikan kita, kebaikan duniawiyah kita, kebaikan hati kita, ketenteraman jiwa kita, kebaikan agama kita, dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Nyaman bersahabat dengan dia. Antum mengutarakan apapun, antum curhat kepada dia, aman, antum gak bakal khawatir. Dia akan dengarkan dengan baik, disimpan rahasianya antum, antum akan dibimbing, akan diarahkan berbekal kebaikan. Antum nyaman dengan dia. Antum punya rahasia terkait dengan apa, berdua sama dia, antum aman. Gak bakal dia bongkar rahasia antum, gak bakal dicemarkan sama baik, dia akan dia jaga. Dia orang yang amanah. Sekaligus ngasih arahan, ngasih bimbingan. Nyaman. Dan itulah seorang teman yang sungguhnya. Ya, orang teman yang sungguhnya, Evan. Sahib yang sungguhnya. Ketika Anda nyaman bicara sama dia. Nyaman membicarakan perkara-perkara rahasia Anda dengan dia. Tanpa takut Anda akan dibongkar semuanya. Karena sudah mulai takut-takut. Antum mulai bimbang dan ragu-ragu untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pribadi Anda pada seseorang, tanda Anda enggak nyaman sama dia. Itu bukan seorang sahib karib, bukan teman karib, sekedar kenal, bukan sahabat karib. Sahabat karib yang seperti ini. Ini yang kedua, harus punya akhlak yang baik dengan poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Ada yang tanya, kalau modelnya kayak gini Ustaz, nanti susah nyarinya Ustaz. Jawabannya na'am. Jawabannya Pak, na'am. Sebagian salaf terdahulu, putus asa bisa mendapatkan yang seperti ini. Dia cari bertahun-tahun sosok seorang shodiq. Akhirnya ketemu, tapi nisfu shodiq. Cuman separuh doang temannya. Artinya dari sekian banyak kriteria yang ada itu, hanya bisa memenuhi separuhnya saja. Nisfu shodiq. Supaya Anda paham ya, kawan. Ketika Anda bermuamalah, interaksi dengan banyak orang, itu tingkatannya beda-beda. Ada yang semata-mata ma'rifah, kenal. Oh iya, saya kenal dia, kayaknya ikut taklim dia di Klegen. Dia taklim biasanya kalau ahad malam, ahad pertama. Wajahnya gak asing. Kenal, namanya siapa? Nah itu, saya lupa nanya namanya siapa. Tapi lihat wajahnya saya kenal. Ini insya Allah ini ikhlan Kulon Progo. Nah. Ini banyak banget. Ya benar. Sebelum itu yang gak kenal lebih banyak lagi. Yang ini ma'rifah. Semata-mata kenal. Gitu. Ketemu Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukhair Masya Allah. Gini. Tapi gak ngerti. Ini jenenge sopo. Ada apa gak ada? Banyak. Yang kedua, lebih mendalam lagi. dikatakan sahib. Sahib itu yang menemani Anda. Tahu namanya, dari mana asalnya, ya bisa bersama-sama, mungkin safar bersama, acara bersama, kegiatan bersama. Gitu. Yang ini lebih sedikit. Gimana tuh? Apa Anda bisa punya acara dengan banyak orang? Ya mungkin acara banyak orang, tapi yang lain kenal. Tapi kalau sahib, belum. Ini belum dikatakan sahib. Yang lebih mendalam lagi adalah akhfillah. Akhfillah. Saudara kamu karena Allah Jalla wa'ala. Akhuna fillah. Dimana dengan saudara. Saudara kita karena Allah Jalla wa'ala. Yang ini lebih mendalam lagi. Ini lagi dibahas sekarang ya. Di antara perangai-perangainya harus akil. Harus akhlaknya bagus. Sebagian poinnya diterangkan oleh Ibnu Hazm di atas. Ini, dan ini. Ini dikatakan oleh para salaf. Nyarinya susah. Saya cari hampir puluhan tahun. Dapatnya nisfu sodid, nisfu akhin. Separuh doang dapatnya. Tidak utuh. Di zaman dahulu ya, ikhwan. Kalau sekarang, wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya sampai ma'rifah, kenal doang, dan sahib. Belum. Memang kenapa? Konsekuensi ukhuwah itu sangat besar. Sangat mendalam. Konsekuensi persahabatan karib sangat besar. Sangat mendalam. Sedalam apa? Sedalam kata-kata, dia adalah dirimu sendiri. Ketika Anda bisa memposisikan teman karib Anda sebagai Anda sendiri, maka itulah akhuka fillah. Teman kamu sesungguhnya, sahabat karib kamu sesungguhnya, barakallahu fiik. Seloro ya, tiga. Yang ketiga, ayyakuna salihan ghaira fasiqin. Ada wadah. Dia orang yang soleh, yang bertakwa, bukan orang fasik, bukan ahli maksiat, bukan orang yang fajir, bukan orang yang zalim. Soleh, bertakwa. Ini harus, ini prinsip. Tidak boleh kita bersahabat dengan orang-orang fasik, fajir. Tidak boleh kita bersahabat dengan orang-orang jahat, ahli maksiat. Tidak bisa. Ini enggak punya penawaran lagi. Harus saleh yang bertakwa, barakallahu fikum. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, al-aqil la yusahibul asrar li'anna suhbata sahibis su qit'atun minan nar. Orang yang cerdas, yang akil, tidak akan bersahabat dengan orang-orang jahat, asrar, syar. Sebab persahabatan dengan orang yang jelek, orang yang jahat, itu kayak satu bagian dari neraka, api. Kalau kamu dengan mereka persahabatannya, antum seperti di neraka. Itu bahasa ungkapannya. Kenapa demikian? Belum mengatakan tuqibul dhagha'in. Persahabatan dengan orang-orang buruk, orang jelek seperti itu akan melahirkan yang namanya permusuhan, kedengkian, gesekan, perseteruan, permusuhan dan semisalnya. La yastaqimu wudhu. Enggak bakal lempeng, enggak bakal lurus kecintaan dia, persahabatan dia. Walayahi bi'ahdih. Tidak bakal pernah dia menempati janji-janji. Orang jahat. Semaunya dia. Dengan hawa nafsunya. Dengan syahwatnya. Sekarang teman, besok musuh. Sekarang musuh, besok teman. Jadi teman ada kemaslahatan. Tidak ada, kamu ditendang. Kalau perlu, kamu dihabisi. Dikarenakan Anda menghalangi apa yang diinginkan. Orang jahat, orang jelek. Ya, Anda akan menderita. Kayak neraka Anda bersama dengan mereka. Itu kenapa dilarang dengan keras bersahabat dengan orang yang fasik. Barakallahu fikum. Wallah insyaAllah ya. Atau jelas. Untuk kalangan kita salafiyin ini gamblang. Gak mungkin dengan mereka. Maka sampai kepada anak-anak kamu, putra-putri kalian, jangan bersahabat dengan orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang buruk. Harus dicek terlebih dahulu. Terkadang terjebak dalam lingkaran itu. Keluar sesegera mungkin. Awalnya mungkin pahit, awalnya mungkin akan ada perlawanan. Kalau kamu orang yang kokoh, tegar, dan segera kembali kepada orang yang solehin, mereka akan pergi dari Anda. Selesai dari jerat aja mereka, Marwan. Hati-hati. Apalagi dunia maya. Nah, selalu abu-abu, maya, gak ada yang jelas. Ternyata masuk dalam lingkaran persahabatan. Ternyata orang yang sangat jahat. Hati-hati. Yang ke-4. Ayyakuna sunniyan ghaira mubtadi'in. Teman kamu ini harus orang sunni di atas sunnah. Bukan ahli bid'ah. Bukan orang-orang yang menyimpang pemahamannya. Ini juga prinsip. Ini prinsipnya para salaf. Yang enggak mungkin dirubah-rubah. Barakallahu fikum. Dikarenakan nasnya sangat jelas. Ayatnya sangat jelas. Dalam perkara ini. Disebutkan dalam Al-Quran ada dua ayat. Yang menerangkan tentang larangan keras bersahabat dengan orang fasik dan ahlul bid'ah. Saya bawakan ya. Ini prinsip. Yang pertama di An-Nisa 140. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha." فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Yang artinya, dan sungguh Allah Jalla wa'ala menurunkan kepada kamu dalam Al-Kitab, Al-Quranul Karim, wahyu, perintah, yaitu, apabila kamu mendengar ayat-ayat telah dikufuri, diolok-olok, maka kamu jangan duduk bersama dengan mereka hingga mereka membicarakan yang lain. Kalau kamu masih bersama dengan mereka, duduk bersama dengan mereka, berarti kamu sama kayak mereka. Sungguh Allah mengumpulkan munafik dan kafir di neraka jahanam semuanya. Kata-kata fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama dengan mereka. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya Zadul Masir menjelaskan, waqad nabbahatil ayatu 'ala tahdhiri min mujalasatil 'usah. Ayat ini tegas memberikan warning, peringatan keras, duduk-duduk bersama dengan ahli maksiat. Bersahabat, berteman dengan ahli maksiat tidak boleh. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya pula menerangkan, "Fakullu man jalasa fi majlisi ma'siyatin wa lam yunkir 'alaihim yakunu ma'ahum fil wisi sawa." Siapa saja yang duduk di majlis kemaksiatan, duduk di teman-teman kemaksiatan dan tidak mengingkari mereka, maka dia sama dengan mereka dalam dosanya. Sama-sama dosa. Wa yanbaghi an yunkira 'alaihim idza takallamu bil ma'siyati wa 'amilu biha. Maka harus dia mengingkari mereka ketika mereka membicarakan maksiat atau mengamalkan maksiat. Fa illam yaqdir 'ala an-nakiri 'alaihim fa yanbaghi an yakuma 'anhum. Kalau enggak sanggup mengingkari mereka, harus segera pergi dari mereka supaya jangan termasuk dalam ancaman ayat ini. Dikatakan munafik, dikatakan kafir. Wallahul musta'an. Ini ayat dalil dari para ulama, larangan bersahabat dengan ahli maksiat. Larangan majlis dengan ahli maksiat, apalagi ahli bidah wal batil. Ayat yang kedua di Al-An'am 68. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitaanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zhaalimiin." Bila kamu melihat orang-orang yang membicarakan tentang ayat kami dengan batil, maka berpalinglah kamu dari mereka hingga mereka membicarakan yang lain. Sungguh ketika setan melupakan kamu, maka kamu jangan duduk-duduk setelah peringatan ini bersama dengan kaum yang zalim. Katanya Tabari dalam tafsirnya menerangkan dan juga terkait dengan ayat yang di atas An-Nisa, "Wa fi hadhihi al-ayat dilalatul wadhihatu 'ala an-nahyi 'an mujalasati ahli al-batil min kulli naw' min al-mubtadi'ati wal fasaqati inda khawdihim fi batilihi." Pada ayat ini ada dalil yang sangat gamblang, yang sangat jelas, larangan bermajlis dengan ahlul batil, dengan tipe apapun, baik itu ahli bid'ah atau orang yang fasik, ketika mereka membicarakan batilnya mereka. Ini prinsip bukan hanya semata-mata etika dan tata krama. Prinsip salaf, prinsip Islam, barakallahu fikum. Tidak boleh bersahabat karib dengan orang fasik, ahli maksiat. Tidak boleh bersahabat, bermajlis dengan ahli bid'ah, orang yang menyimpang yang sesat. Tidak boleh. Kalau terjadi, bukan semata-mata rusak akhlakiahnya, tapi rusak manhajnya. Menyimpang dari manhaj yang lurus para kafir. Wallahul musta'an. Ini hal yang wadih. Kalau mubtadi itu, orang yang menyimpang itu, yang pertama kali dia rusak manhajnya kita, akidah kita, keimanan kita, ketauhidan kita. Yang fasik merusak tentang akhlakiyah kita, adabiyah kita, kesolehan kita. Yang hancur agama terlebih dahulu. Fisik utuh, agama rusak. Fisik utuh, manhajnya rusak, menyimpang, na'udzubillah. Ketika bersama dengan mereka semua, ikhwanul tina azakumullah. Ketika ditanyakan mana yang lebih membahayakan, fasik atau mubtadi, jawabannya ahli bid'ah. Kalau fasik itu kemaksiatan, pelakunya merasa kotor, banyak dosanya, banyak bersalah, lebih mudah insaf. Kalau sahibu hawa, mubtadi, orang yang menyimpang, merasa dia benar, aral haq, susah dinasihati, susah rujuk kepada kebenaran. Di sini ada asar dari sebagian salaf membandingkan tentang dua pihak ini. Sama-sama enggak bagus, tapi dibandingkan. Katanya Sa'id bin Jubair rahimahullah, "La ayyu sahib ibni fasiqan syatira sunniya ahabbu ilayya min ay yashaba 'abidan mubtadi'a." Kalau seandainya, berandai-andai, membandingkan saja. Kalau seandainya anakku ini bersahabat karib, berteman dengan orang fasik, syatir, penyamun, tapi pemahamannya dengan pemahaman sunnah, lebih mending, lebih aku cintai dibandingkan dia bersahabat karib dengan ahli ibadah yang mubtadi. Yang ini syahwat, yang itu syubhat. Sama-sama jelek, sama-sama enggak boleh. Tapi secara perbandingan lebih membahayakan ahli bid'ah. Dan bahirnya mereka tuh orang baik gitu loh. Orang yang pemahamannya menyimpang, tampilannya sama-sama kayak orang soleh. Tampilannya sama-sama kayak orang yang ahli ibadah gitu. Orang baik-baik saja. Khamer enggak mau, zina enggak mau, mencuri enggak mau, korupsi enggak mau, judol enggak mau. Apa judol? Hah? Nah, lagi marah kalau judi biasa kan biasa, kalau judul kan lagi keren sekarang ini. Sama-sama judi. Gak mau dia. Tapi pemahamannya rusak. Syubhatnya banyak. Paham, kadang paham takfir, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, kadang radikal, punya pemahaman teroris dan segala macamnya. Mengerikan ya. Bahayanya bagus. Makanya hati-hati. Jangan bersahabat dengan orang fasik. Orang yang ahli maksiat. Jangan berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang manhajnya. Meskipun akhirnya baik. Jangan tuh pandang sisi batinnya. Batinnya barwa. Juga anak-anak kita diarahkan, dikasih bimbingan dalam bab ini. Ini gak main-main. Jangan bersahabat dengan ahli maksiat, orang fasik. Jangan. Jangan bersahabat dengan orang yang zalim, orang yang jahat. Jangan. Yang soleh. Nah, yang bertakwa. Hati-hati kamu jangan bersahabat dengan orang yang terpapar paham-paham radikal, paham-paham sesat, paham-paham yang menyimpang. Hati-hati. Tanbih. Terus ketat atau awasi poin-poin tadi. Plus yang akil lah, teman kamu harus yang akil dan yang bagus akhlak. Ada yang kelima. Masih kuat ya ini? Ini hawanya hawa-hawa pengen berebutan sarung sama selimut ini ya, Pak. Masih kuat? Ada yang kelima yang mereka sebutkan. Yang kelima ialah Allah yakuna harisan ala dunia. Teman kamu ini jangan sampai teman yang ambisius dunia. Jangan berteman, jangan bersahabat dengan orang yang ambisius dunia. Imam mengejar harta atau mengejar tahta. Ingat ya, ambisius dunia. Kalau mencari ma'isah wajib. Ya, mengais rezeki itu wajib. Tapi yang halal. Tidak ada ambisi, tidak ada kecintaan kepada dunia. Semata-mata ikhtiar untuk nafkah anak, istri, keluarga, dan yang lain-lainnya. Dan pekerjaannya hal yang tayyib, yang barokah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Banyak syukurnya, banyak infaknya, banyak sodakohnya, banyak bantu yang lain. Pas-pasan, alhamdulillah. Kurang. Alhamdulillah ala kulli hal, yang sabar, yang qanaah. Target kita hanya menjadi ma'isyah, selebihnya tawakal kepada Allah. Hadza huwa. Terkait dengan persahabatan, antum cari teman-teman, sahabat-sahabat yang mengerti betul cara pandang terkait dengan dunia ini. Jangan bersahabat dengan para pemalas. Yang gak paham terkait dengan dunia. Jadi kejam dalam Islam. Jangan bersahabat dengan tukang ngemis yang meminta-minta. Jangan. Itu bertentangan dengan misi Islam. Tapi jangan pula bersahabat dengan orang-orang yang terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisius dunia, mengejar harta, mengejar tahta, menghalalkan segala cara. Juga jangan. Ini akan membinasakan Anda ke lembah hitam, ke lembah penderitaan dan kenistaan dan kehancuran. Anda akan diseret kepada keharaman agama, menerjang larangan agama, menghalalkan segala cara. Yang penting tercapai hartanya atau tahtanya. Sehingga dikatakan jangan bersahabat dengan orang yang ambisius dunia. Barakallahu fikum. Dikatakan fal harisu ala dunya yuridukal mahalik wa yuqi'ukal ma'atib. Orang yang ambisius dunia akan menyeret kamu pada kebinasaan. Menjerumuskan kamu dalam perkara-perkara yang membahayakan diri kamu. Fa in kana laka min ad-dunya nasibun naza'aka fi. Kalau kamu tuh orang yang punya harta, kamu punya dunia juga, dia akan ngoyak-ngoyak kamu. Dia akan berusaha untuk berseteru dengan kamu, akan bersaing dengan kamu untuk dapat dunia yang sama. Kamu enggak nyaman. Li'annahu lam yusahibka illa lidunya. Sebab dia tidak bersahabat dengan kamu melainkan hanya bab dunia. Fa'id wajada mithlahu fatasyakala kanat hayatuhuma kal an'am. Kalau dia berjumpa mendapat teman yang semisal, sama-sama ambisius dunia, maka semisal satu corak, satu tipe, apa bahasanya ini, gitu ya, maka kehidupan mereka nanti kehidupan kayak hewan ternak. Kayak hewan ternak. Akan memperturutkan hawa nafsunya, syahwat dunianya, punya teman dia, sama-sama berjuang untuk mendapatkan dunia, harta, tahta, dengan segala macam cara, mengharapkan segala cara, dapat, dia akan berfoya-foya dengannya, kayak hewan ternak. Kalau mendapati orang, ada orang di atasnya dia dalam perkara dunia, dia akan ngoyak-ngoyak orang tadi. Dia akan berusaha untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan. Meskipun temannya sendiri. Kalau perlu, disingkirkan kamunya, diambil dunia kamu. Kalau mendapati yang di bawahnya dia, akan ditekan sama dia, akan direndahkan, akan dia akan diperbudak sama dia. Itu ambisius dunia. Intinya, merana, menderita, tidak bahagia, tidak menyenangkan, membinasakan. Ketika bersahabat dengan orang-orang ambisius dunia, maka jangan. Jangan ya. Dipahami insyaAllah ya. Loh, apa enggak boleh Ustaz berteman dengan orang kaya? Yang dibahas bukan kaya atau miskin, ambisius atau tidak. Kaya itu anugerah. Ada orang yang enggak ada ambisi dunia, ikhtiar, biasa ikhtiar sama kayak yang lainnya. Tapi memang rezekinya beda. Gitu. Makasih rezeki dia, Masya Allah. Tul. Tek. Kering. Ser. 50. Ser. 100. Waktu dok. 5.000. 10.000. Ya sama kerja aja. Rezekinya berbeda. Selama bukan gak ada ambisi lah. Bas. Atau bersahabat dengan yang kaya. Apalagi yang miskin. Yang soleh, yang bertakwa, yang bagus akhlaknya, yang akil, yang sunni, yang tadi itu ya. Dan bukan ambisius dunia. 5 kriteria. 2 poin awal saja sudah susah nyarinya. Apalagi digabungkan 5-5-nya. Dan itu memang yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan persahabatan karib, pertemanan karib. Ini orang spesial yang ada di lingkaran terbatas dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Ini kebaikannya untuk kita pribadi dan mereka semuanya. Akan membawakan thamarah, hasil yang positif untuk duniawiyah kita, dunia kita, dan nanti ukhrawiyah kita. Selebihnya kenal saja nggih. Ngoten nggih. Selebihnya kenal saja nggih. Dengan semua pihak kita muamalah baik, interaksi yang bagus, akhlak yang mulia, ketemu dengan muslimin, sampaikan salam, jawab salam, urut salam, interaksi yang bagus, yang sakit dijenguk, ila akhiri, bla bla bla, tunaikan semua haknya muslimin secara umum dengan baik, semua kaum muslimin. Tapi untuk lingkaran di sekitaran kita, persahabatan karib, teman karib, harus pilih dan pilih. Kadang antum sudah hidup hampir 40, 50, 60 tahun ini. Tapi sahabat karib kamu cuma 1 atau 2 orang saja. Antum punya teman berapa? Loh, kok menang? Wah, teman saya banyak Ustaz. Cek teman atau kenal? Teman atau kenal? Jawabannya? Kenal. Itulah kenal. Oh iya, ini Pak Fulan. Apa kamu tahu mendetail terkait dengan dia? Pernah interaksi mendalam bersama dengan dia? Tidak. Jadi mohon maaf, hampir semuanya kenal saja. Oke? Kita kenal, saling mengenal, yang bagus amalannya sudah luar biasa. Tapi ingat, masing-masing kita ketika babnya, ranahnya persahabatan dan pertemanan yang karib, pilih dan pilih dengan 5 kriteria yang disebutkan di atas ini untuk kebaikan kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan keluarga besar kita, duniawiyah kita, diniyah kita, ukhrawiyah kita. Barakallahu. Kadang lo tidak punya sahabat karib. Kadang lo enggak punya teman. Dengan makna yang sesungguhnya. Ya masing-masing muhasabah ya. Saya pribadi juga demikian, nampaknya belum punya ini. Tingkatan ini kayaknya belum pernah. Nah, karena saya gak pernah menyampaikan rahasia saya pada siapapun. Tadi kan belum kan gitu ya. Yang ini sudah sampai tingkatan seperti itu. Hal yang sangat privasi sekali dia tahu tentang kita. Kita tahu tentang dia. Dan sekarang saya gak pernah menyampaikan rahasia saya sama teman-teman saya. Ini. Berarti masih belum ini. Masih tingkatannya apa ini? Sahib. Tapi di zaman ini sahib sudah luar biasa. Dan luar biasa. Di zaman dahulu itu masih nisful akh. Baru separuh. Belum tuh, belum seluruhnya berapa. Ya, ya di zaman sekarang ini sahib lah ya, sahabat yang karib. Ini dijabarkan panjang oleh para ulama kita ikhwan, dikarenakan sekali lagi pertemanan, persahabatan karib sangat mempengaruhi keimanan kita, akidah kita. Sangat mempengaruhi manhajiah kita, kesolehan kita. Sangat mempengaruhi akhlakiyah, adabiyah kita. Juga terkait dengan putra putri. Sehingga ini perlu jangan dilewatkan. Kita betul-betul berjuang sekuat tenaga untuk intiqa' shuhbatul ikhwan. Selektif dalam mencari teman dan sahabat. Barakallahu fikum. Penutup akan saya bawakan beberapa aqwal ulama terkait dengan pentingnya berteman dengan teman-teman yang baik dan bahaya bersahabat dengan orang jelek. Jam berapa itu? Hah? Jam berapa? 9? Setengah 10? Masya Allah. Tak pikir baru jam 9. Itu agak kelihatan. Ya, insya Allah. Dikit lagi. Anda pikir baru jam 9. Tahu-tahu setengah 10. Nah, apa ya? Dikit lagi ya. Ada beberapa keterangan dari para ulama yang menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang baik. Buah positif yang didapatkan ketika berteman dengan orang yang baik. Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam beliau mengatakan min alamati sa'adati 'alal 'abdi. Di antara ciri tanda-tanda sa'adah kebahagiaan diraih seorang hamba. Beliau bawakan 7 ciri-ciri. Yang pertama taysiru ta'ati 'alaihi. Allah beri kemudahan kepada dia untuk mengerjakan amal ketaatan. Gampang banget mengerjakan amal soleh. Dipermudah mengerjakan amal ketaatan. Tanda ini orang yang berbahagia, sa'adah. Yang kedua, wa muwafaqatu sunnati fi af'ali. Perbuatan dia, amal-amal dia selalu sesuai dengan bimbingan sunnah. Allah berikan taufik kepada dia, amalnya, ucapannya, perbuatannya sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini sa'adah begitu. Kasih doping ini. Bisa sampai jam 11 nanti. Yang ketiga, wasuhbatuhu li ahli shalah atau syahid. Yang ketiga, dia bersahabat dengan orang-orang saleh, orang-orang baik. Tanda dia bahagia, sa'adah. Yang keempat, husnu akhlaqihi mal ikhwan. Dia bisa berakhlakul karimah, dia bisa memiliki adab-adab yang tinggi, yang luhur bersama dengan teman-teman. Yang kelima, wa badlu ma'rufihi lil makhluq. Dia orang yang betul-betul memberikan kebaikan-kebaikan, kebajikan kepada sesamanya. Menebar kebaikan, memberikan kebaikan kepada para makhluk, orang lain. Bisa kerabatnya, bisa tetangganya, teman-teman dekatnya, atau muslimin secara umum. Dia selalu menebar kebaikan, memberikan kebaikan, badal ma'ruf. Yang keenam, wahtimamuhu bil muslimin. Sangat perhatian dengan kaum muslim. Suka bersama dengan mereka, duka bersama dengan mereka. Namanya muasa. Sangat peka dengan kaum muslim. Ketika mereka mendapatkan yang membahagiakan mereka, mereka bersuka cita, dapat kenikmatan, kebahagiaan yang menyenangkan mereka, ikut bahagia dia, alhamdulillah. Ketika kaum muslimin menderita, dia sedih dan berjuang sekuat tenaga untuk membantu mereka keluar dari kesedihannya, dari musibahnya. ada ihtim dan kaum muslimin. Dan yang ketujuh adalah wa muraatuhu liauqati. Dia sangat perhatian dengan waktunya. Enggak membuang waktunya sia-sia. Barakallahu fikum. Yang kita inginkan dapat di antara ciri-ciri sa'adah persahabatan dia dengan orang saleh, bagus akhlak dia dengan teman-teman dia, peka suka dan duka bersama teman-teman dia, bersama dengan kaum muslimin. Itu namanya persahabatan yang baik. Barakallahu fikum. Asy Ibnu Utsaimin rahimahullah juga berkata, ini disebutkan dalam Liqa Babil Maftuh. Beliau mengatakan alladzi yuridu an yaltazima, siapa saja yang ingin iltizam, komitmen dengan agamanya, menetapi agamanya, menetapi bimbingan sunnah, menetapi al-haq, iltizam, multazim, maka dia yathbutu alal iman. Dia harus sabat, tegar di atas keimanannya. Wa yada'u musahabata ahli syarr wa yabta'idu minhum. Dia harus menjauh, meninggalkan persahabatan dengan orang-orang jahat, orang jelek, harus menjauh dari mereka semua. Jangan berteman dengan mereka. Wa yashabu ahlul khair, harus bersahabat dengan orang-orang baik, orang-orang yang saleh. Dan yang keempat, wa yas'alullah tsabat, dia memohon kepada Allah keteguhan, keistiqomahan di atas kebenaran. Doa untuk itu. Ini di antara asbab untuk iltizam, istiqomah di atas al-haq, kebenaran. Di antaranya adalah dua poin yang berkaitan. Bertemanlah dengan orang saleh, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, dan jangan bersahabat dengan orang jahat, harus menjauh dari mereka semua. Sehingga persahabatan sangat erat kaitannya dengan iltizamnya, dengan keistiqomahan dia. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ada pula ikhwan fillah azakumullah, penjelasan tentang bahaya berteman dengan orang jelek, orang jahat, baik yang fasik atau yang menyimpang atau yang buruk akhlak, mengerikan. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan, wabil jumlah, famusahabatul asrari mudirratun min jami'il wujuh ala man sahabahum wa syarrun ala man khalaqahum. Secara umum, kesimpulannya adalah berteman, bersahabat dengan orang-orang jelek, orang-orang jahat, sangat memadharatkan dari semua sisi. Membahayakan bagi orang-orang yang bersahabat dengan mereka, keburukan, kejelekan bagi orang yang berinteraksi dengan mereka. Hati-hati, membahayakan, memadharatkan. Fakam halaka bisababihim aqwam, betapa banyak kaum-kaum binasa dikarenakan teman-teman jeleknya. Wa kam aqadu ashabahum ila al-mahalik min haitsu yash'uruna wa min haitsu la yash'urun. Dan betapa banyak teman-teman jahat tadi menyeret teman-temannya kepada kebinasaan, mereka sadar atau tidak sadar. Hancur binasa dikarenakan teman-teman jahat. Wallahu musta'an. Sehingga ini pembahasannya sangat urgent, bukan semata-mata akhlakiyah, adabiyah, interaksi, namun tapi prinsip perkaranya sangat penting, dikaitkan dengan duniawiyah kita, diniyah kita, dan ukhrawiyah kita. Barakallahu'alaikum. Persahabatan kita, dan terutama persahabatan anak-anak kita, putra-putri kita. Barakallahu'alaikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah kepada kita semua, teman-teman yang salihin, teman-teman yang baik, yang bisa mengarahkan kita, membimbing kita kepada perkara kebaikan duniawiyah kita, dunia kita dan ukhrawiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dihindarkan dari teman-teman yang buruk, teman-teman yang jelek. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. izin bertanya Ustaz? Nggih, saya izinkan. Apakah diperbolehkan memberi hadiah kepada pengajar-pengajar anak-anak kita sebagai bentuk rasa terima kasih kita karena sudah mendidik anak-anak kita? Hadiah diberikan, dilakukan setelah selesai tahun ajaran. Setelah penerimaan rapot atau kenaikan kelas. Jazakumullahu khair. Masya Allah. Ini perkara yang sangat penting yang harus dipahami, terutama bagi mereka yang sedang mengampu lembaga-lembaga tarbiyah, lembaga-lembaga dakwah yang memiliki ma'had-ma'had, pesantren yang memiliki santri dan wali santri. Ikhwan fillah, jazakumullah. Katanya para ulama, dan ini merupakan lafaz sebuah hadis, hadaya al-umal hulul. Hadiah-hadiah yang diterima oleh para pegawai, para amil, itu hulul. Tahu hulul? Seperti Anda mencuri harta ghanimah. Itu hulul. Dikejar dalam Islam. Hadaya al-umal hulul. Kalimat ini luas cakupannya, ikhwan. Berkaitan dengan para karyawan-karyawan, para amil-amil yang bekerja di sebuah perusahaan, instansi, atau ada, dia punya bos yang dia bawahannya. Dia digaji atas pekerjaannya. Ketika dia mengerjakan pekerjaan dia tadi, tugas dia sebagai seorang amil karyawan, dia mendapatkan fee, komisi dari para pelanggan, dari relasi, ya. Atau dia dikasih warna coklat. Apa ini jenis? Pak diem, warna coklat, Pak. Amplop warna coklat. Kalau amplopnya putih, biasanya sedikit. Kalau amplopnya coklat, lumayan banyak, lebih tebal. Karena kalau coklat lebih gede gini, dan panjang. Barakah itu. Ini dibahas di kalangan para fuqaha. Apakah boleh bagi sang ambil tadi, karyawan tadi mengambil fee, komisi tersebut, amplop tadi yang berisikan sejumlah uang? Nah itu, jawabannya adalah, kalau dia digaji atas pekerjaan tadi, maka tidak boleh bagi amil tadi, karyawan tadi mengambil sepeser pun dari fee, komisi-komisi, amplop tadi. Sama sekali. Ini dikatakan hadaya umal hulul. Kemana kan? Langsung masuk ke perusahaan dia, langsung masuk ke tempat dia bekerja. Dipahami ya? Adalah ya juz. Kalau dia di pemerintahan ya, masuk di kas pemerintah. Tidak boleh kamu ambil. Kalau kamu ambil, namanya hulul. Dipahami ya? Tetapi kalau memang pekerjaan dia itu mencari komisi dengan tindakan tadi. Kamu kerjakan, nanti bayaran kamu ya komisi-komisi yang kamu dapatkan dari para pelanggan. Fee-fee yang kamu dapatkan dari para pelanggan, para relasi. Persentase yang mungkin nanti anda hasilkan dari pekerjaan kamu tadi. Ya boleh. Dipahami ya? Ya sebanyak mungkin anda mencari fee sama komisi sama amplop tadi itu. Memang itu apa namanya yang bayaran kamu untuk pekerjaan seperti ini. Misalkan saya punya barang, antum tolong ya jual barang saya ini kepada konsumen harganya sekian dari saya, jangan lebih. Antum saya mana semua kelebihan dari harga ini atau kamu dikasih apa bagainya itu, pokoknya dari saya sekian sekian. Ya sudah, antum jual seenak mungkin, yang penting untuk dia sekian, antum mendapatkan keuntungan banyak sedikit terserah antum, atau antum jual apa adanya, ada yang ngasih komisi, masuk kantongnya antum. Ada labis. Difahami insya Allah ya, ada wawah. Itu juga dibahas oleh para ulama terkait dengan hal-hal yang berbau diniyah, keagamaan. Dimasukkan dalam pembahasan fatwa untuk para ulama. Ketika seorang alim diserahkan kepada beliau sebuah kasus, dia diminta untuk mengkajinya, lalu berfatwa tentangnya, menghukuminya. Dia tidak boleh menerima apapun dari orang-orang yang sedang berkasus. Kalau kamu terima, itu namanya sogok, itu namanya suak, riswah, itu namanya hulul. Bukan rahasia lagi ya, kalau gini kan masing-masing kan akan berjuang sekuat tenaga supaya fatwanya sealim ini menguntungkan dia kan gitu. Mungkin dia di belakang, fadol Pak Ustaz, monggo, bang, kita tahu-tahu ada rekening, kling, tidak banyak, monggo sedikit. Gitu. Yang ngasih itu yang berseteru, yang berkasus adalah Yesus. Ya, karena akan bisa merubah fatwanya dia. Kalau dia terima, hulul. Ini bagi para mufti, bagi para hakim di mahkamah, tidak boleh menerima hukum. Difahami ya? Paham ya? Hadza huwa. Juga dibahas berkaitan dengan bab lembaga tarbiyah dan pendidikan. Terkait dengan bab pendidikan, barakallahu fikum, bobitnya ketentuan yang dikatakan hulul ketika hadiah-hadiah tadi diberikan kepada perorangan seseorang dari para pengajar, para pengampu, para pengurus, para pengasuh dan mempengaruhi banyak hal. Seperti ngasih sesuatu, tolong enggak anak saya gitu. Dapat perlakuan khusus, dapat khidmat khusus. Ini sedikit, tolong ya ini mau ujian. Anaknya dapat nilai bagus dan segala macamnya. Ada tuhmatur riswah namanya. Dugaan, tuduhan disokok. Adalah Yajus. Tidak boleh. Kalau kamu terima itu, hulul. Ketika tidak ada tuduhan ke arah situ, boleh. Apa contohnya yang mereka sebutkan ialah, orang yang ngasih hadiah ke kamu ini yang emang sudah lama bersahabat dengan kamu, teman-teman lama kamu, kamu belum jadi ustaz, antum belum jadi mudaris, antum belum mengampu tarbiyah atau setelahnya, ya selama ini sudah biasa tuker hadiah, nggak masalah, paham ya? Datang ke antum, bawa ini biasa dia, dulu antum kayak dia. Belum jadi apa-apa ya biasa ziarah kamu kesana ngasih hadiah ke rumah itu ngasih hadiah adalah bas. Namanya lissuhbati wal mawaddah. Hadiah dikasih karena persahabatan yang lama dan kecintaan yang lama dengan dia. Atau semua dikasih. Semua dikasih. Semua siapa ini? Semua para pengampunya, para pengajar, semua dikasih hadiah. Jazakallahu khairan, tidak ada tuduhan menyogok untuk kepentingan anaknya atau nilai anaknya atau apa-apa, enggak ada. Kayak semuanya. Zen. Atau ngasihnya seperti yang antum contohkan dalam soal. Dikasih setelah hal-hal yang dianggap nanti ada tuduhan ke arah sana, enggak ada lagi. Ngasihnya setelah semuanya beres, ulangan beres, semuanya beres, di akhir tahun, ngasih hadiah untuk para pengajarnya. Labas. Karena gak ada sanggup poinnya itu dengan khidmat untuk anaknya atau rapat, gak ada. Dari semua, ngasih hadiah. Dan disarankan, jangan cuma ngasih hadiah kepada yang ngurusi anakmu. Kasih hadiah semua para pengajarnya, para pengasuhnya, para pengampunya. Dikasih semuanya. Hadza yajuz. Dikarenakan gak ada pada dia tuhmatu arsuah. Ini dibahas cukup panjang sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam taklik beliau atas kitab As-Siyas As-Syar'iyyah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Belum membahas bab ini, belum kasih taklik di bawahnya. Ini khulasannya ikhwan warahmatullahi wabarakatuh. Dibahas insyaallah ya. Apakah diperbolehkan jika hadiah itu diberikan oleh murid bareng-bareng satu kelas Zen? Itu di antara cara untuk menghilangkan tuduhan suap. Tiba misalnya, mau harus begitu. Kalau person kelihatan banget ada misinya gitu loh. Enggak kayak nyogok. Nah, anaknya di pondok, masyaallah. Nak, siapa yang biasa ngurusi kamu? Ami fulan. Ada lagi enggak? Dua, Ami fulan dan Ami Alan. Main ke pondok, masyaallah. Didekati dua Ami tadi. Fadhal akhi gitu. Apa ini? Dikasih jam tangan. Bagus. Dikasih HP amiknya, masyaallah. Dibuka, ada jubahnya. Dibuka, ngerti kalau amiknya main futsal, dikasih pemain futsal baru. Itu enggak mesti fulus. Ima barang atau malah uang. Ini yang tentu sedikit. Dibuka sedikitnya 1 juta. 1 juta ini sudah melampaui mukafah dia sebulan ini. Biasanya berapa? Jangan dibocorkan. Yang ini masya Allah roh-roh banget. Masya Allah ini. Tahu-tahu baru ini. Jam tangannya. Jubah baru ini. Wah ini mereknya gak sembarangan. Kalau haram kan biasa ini. Merek Dafa. Merek apalagi gitu. Keren ini. Ada panik-paniknya gitu. Masya Allah gitu. Sepatunya baru. Atau masya Allah ini futsalnya sudah mulai pakai sepatu yang baru ini. Kan curiga. Dari mana ini orangnya? Tahu-tahu dia belanja. Atau usah beli kayak gitu-gitu ya. Katanya. Dicek ternyata dari Pak Fulan, Pak Alan. Wali santri, wali murid. Adalah Yesus. Tidak boleh hadaya al-umal hulun. Dipahami insyaAllah ya? Paham itu? Dipahami ya? Nah, apalagi pas mau ujian. Dikasih. Akhirnya anaknya nilainya bagus. Jadi kalau gak terkini nilai bagus, ini hadiahnya hilang semua. Ya. Itulah ya Yesus. Namanya hadaya al-umal hulun. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah memilih sahabat yang baik masuk padanya sahabat hidup? Yakni memilih pasangan hidup. Jawabannya na'am. Lebih-lebih lagi. Tidak asal comot wanita dan pria jadi pasangan hidup. Yang ini lebih-lebih lagi. Diteliti, dicari. Sampai yang terbaik. Cuman ada kaidahnya, ada bimbingannya. Cari yang bagus, agama dan akhlaknya. Ngerti nggih? Ini bagus agama dan akhlaknya. Istri bagus agamanya, bagus akhlaknya. Suami bagus agama, bagus akhlaknya. Hadirin. Iya, apalagi ini enggak semata-mata sahabat ini selalu menyertai Anda di sepanjang waktu dan tempat dalam semua keadaan suka dan duka dicari ya ini. Itu kalau punya istri yang itu ya Anda akan menderita sepanjang hayat ya. Tapi kalau istrinya kamu tuh masya Allah gitu, Anda akan bahagia sepanjang hayat meskipun bukan orang kaya. Bahagia bukan semata-mata harta. Apalagi antum istri yang solehah, rezekinya alhamdulillah lumayan baik gitu, masya Allah. Anak-anaknya solehin dan solehat luar biasa. Barakallahu. Alhamdulillah. Apakah seorang istri harus mengetahui harta suami dengan detail, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Ini berapa kali saya terangkan di sini nih? Sudah pernah belum? Sudah pernah ya? Mungkin yang baru datang belum tahu penjelasannya. Bismillah. Wes, masyaallah. Jabir lagi. Ini sudah wahyu-wahyu ini. Taibaihan, hal yang penting yang harus dipahami baik-baik. Masing-masing dari suami dan istri yamliku malahu istiklala. Dalam pandangan agama, mereka menguasai dan memiliki secara mandiri harta benda mereka sendiri-sendiri. Seorang istri ketika punya harta, itu milik dia. Suami ketika punya harta, itu milik dia. Apa ini paham? Dalam rumah tangga, suami itu diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Nafkah, kalau dia orang yang punya kemampuan, ada standar pertengahan masyarakat tempat dia tinggal. Itu kadar wajibnya. Yang dianjurkan dari misalnya kalau dia mampu, kasih yang wajib, tambahi sedikit, secukupnya yang sunnah. Selebihnya, harta itu dipegang masing-masing. Suami memegang hartanya sendiri. Zain, istri memegang hartanya sendiri. Suami ngasih nafkah pada istrinya. Selesai. Paham gak? Hada huwa. Sehingga suami itu tidak harus menyerahkan semua harta kepada istri. Yang penting nafkah terpenuhi. Suami itu tidak harus membeberkan dengan rinci, dengan detail semua harta benda dia. Tidak harus. Yang penting nafkah kebutuhan keluarga terpenuhi. Sang istri tidak harus mengetahui semua harta sang suami. Jika dia bukan punya dia. Yang penting dia tahu nafkah dia terpenuhi. Dipahami ya? Wahakala suami tidak harus mengetahui harta milik sang istri. Itu punya dia. Terkait dengan tasarruf menggunakan harta juga begitu. Istri tidak boleh menggunakan harta suaminya di luar nafkah dia. Tanpa seizin sang suami. Wahakala suami tidak boleh menggunakan harta istrinya melainkan dengan keridhaan sang istri dan keridhaan sang istri. Dalamnya bukan keharusan. Ketika ada yang menerapkan ini, maka jangan uring-uringan. Yang penting Anda mendapatkan nafkah yang cukup, kebutuhan cukup, sandang pangan papan cukup, alhamdulillah. Kalau kurang, Anda bisa komplain dikarenakan nafkahnya kurang. Gitu ya. Ada sebagian kepala rumah tangga yang masya Allah baik banget. Dikasihkan semua harta kepada sang istri yang ngatur, yang ngelola. Monggo. Bukan keharusan. Kalau seperti itu, kewajiban istri ialah antahfadahu fi nafsiha wa malih. Dia harus menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya ketika suami tidak ada. Tidak boleh sembarangan dia menggunakan harta sang suami dengan semena-mena atau dengan foya-foya. Amanah dalam menjaga harta sang suami. Dipahami ya? Ada huwa. Sehingga monggo jenengan mau yang sebelah mana silakan. Yang penting nafkah terpenuhi dan rumah tangganya bagus barakallahu. Mana ya? Ya kalau kamu kepingin privasi, ya jangan dikasihkan semua. Kamu kasih nafkah saja, hajatnya dipenuhi semua, sandang pangan semua, selebihnya dia nggak tahu. Antum mau ngapain nyaman gitu. Karena kamu serahkan sama-sama dia, Anda mau berbahaya gitu. Oh, komplain dia. Cocok aneh-aneh. Dan neko-neko. Kayak iya-iya aduh ya kek. Aku sih nyekel. Mimpi, wah ini aku pengen tuku mobil anyar ini. Aneh-aneh. Aku sih nyekel duit ya. Piro duitmu mas, mas. Atau jadi gini. Aduh, wah cocok. Ini waktunya tadut ini. Sudah aneh-aneh. Masih ngapa ini buju siji ae ngos-ngosan nak. Buju loro. Hah? Antum enggak bisa ngapain dikarenakan ya ketahuan semua kemampuan antum sama dia. Ya. Ketika dia pegang uang antum banyak uangnya. Dia ini akan luar biasa memakari antum. Ngerti ini duit ya akeh ini. Mau ke mana? Yang tinggi, selalu taklim dek, taklim, taklim kau bengi-bengi. Emang taklimnya bar isya dek, jam 8 tengah jam 10 gitu. Yang ditalimi kelegen, dene kelegen gitu. Tenanan nih, wis dawa kok Ikhwan. Ngerti itu fulusnya banyak, kemampuannya banyak, ngomongnya kekelegen, tahu-tahu ya relegen. Legen ada kutip gitu loh. Yang manis-manis. Nah, repot ya. Hai insyaallah. Silakan saja. Secara kemaslahatannya antum yang lebih tahu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir ya, ada yang menganggap minuman anggur merah adalah jamu atau obat kuat, bukan memabukkan. Padahal sudah dinasihati, barakallahu fikum. Yang dianggap itu bukan masalah anggurnya atau warna merahnya. Tapi harus dipastikan apakah muskir, memabukkan atau tidak. Ada anggur hitam, ada anggur hijau, ada anggur merah. Apa hukum makan anggur? Apa hukum makan anggur? Halal. Anggur itu misalkan antum ambil bijinya, antum blender. Jadi minuman anggur warna merah, anggur warna hijau, anggur warna hitam. Hukumnya apa? Halal. Karena anggur merah. Dikatakan haram ketika anggur merah ini dinyatakan memabukkan. Atau diteliti termasuk miras. Maka tidak boleh. Hatta anggur hitam, hatta anggur hijau. Hatta itu bukan dari anggur. Ketika memabukkan, maka tidak boleh. Dipahami ini? Maka cek terlebih dahulu minuman anggur merah yang mana yang dimaksud. Cek. Oh ini jelas Ustaz. Ini diterangkan oleh pihak pemerintah kita. Ini miras. Abang, ya abang, rauleh, haram, hai haram, merah gak boleh haram. Iki bukan anggur merah pak, iki gono uwu. kalau tidak, ini pokak iki, pokak kan merah lagi. Wah abang, pokak iki, iki wedang uwu iki. Wedang uwu kebanyakan abang ya, merah ya, Masya Allah. Apalagi dibuang uwunya, sampai dibuang, tinggal airnya doang, kan merah itu. Duh, antum kok minum yang merah-merah? Haram ya, akhi. Kok haram. Kok enak, anget, menyehatkan. Ininya adalah cek terlebih dahulu. Kaidahnya semua yang muskir, yang memabukkan adalah khamr. Dan semua yang khamr adalah haram. Apakah dari anggur, kurma, ataupun yang lainnya, entah merah atau yang lainnya, selama dia memabukkan, tidak boleh. Apakah dia cairan, ataukah serbuk, ataukah yang dihisap, ataukah yang disedot, apapun bentuknya, ketika membuat mabuk, itu hukumnya haram, termasuk khamr. Barakallahu fikum. Cukup sekian, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.